pele namo kusir be apa we bikin sa salah tingkah sa coba tanya nama tak bisa darah bisa aduh sa tambah gelisah namo kusir be susah bore pele kate bawa ke TP mau ajak makan cilok mau dekat nanti kena cok kirim salam lewat teman biar bisa jalan malam tapi ade susah keluar alasan di luar banyak ular ya bisa disun coba untuk maju, saya jadi ragu-ragu. Saya cari-cari, ternyata kau anak bebe. Si apele, si bewe, manise, satu-satunya diumbus. Dari teknik sampai fisik, gak saya cuma bilang sip. Ai, ai, gadis kumus, tampis, mulus, seksi, rapi, montok, semok, rasa bisa-bisa ya. Jadi sunmus kau saja yang paling manis buat sateri putih kau memang yang paling sadis ya jadi sunmus kau saja yang paling manis buat sateri putih cinta ini gratis. Ah, lagu ini buat kue jarak jingkang. Akhirnya Blasta from Ari. This is song from Blasta Rap Family.